Kita sekarang membicarakan hal yang sederhana, yaitu bagaimana berpikir benar, yang ternyata bisa membuat kita berkelimpahan kemakmuran. Berpikir dan bertindak seperti apa yang bisa membuat kita kaya? Menjawab pertanyaan seperti ini memang harus dirinci menjelaskannya. Juga harus memberi contoh ditambah pengalaman. Contoh saja bisa membuat mengerti, tapi tidak merubah apapun. Konsiusnya tok yang pinter, tapi tetap incompetence, tidak berkemampuan. Sungguh, di dunia ini yang paling penting adalah kompetensi atau kemampuan. Tapi nggak apa-apa, sudah maju sedikit kok. Dari unconscious menjadi conscious. Dari belum tahu menjadi tahu. Seperti kaum akademisi dunia kampus yang terus jadi pejabat negara gitu deh. Banyak yang tahu, tapi kalau praktek kompetensinya jauh. Buktinya seperti ekonomi Indonesia saat ini deh. Nggak usah dibahas. Panjang itu kalau dibahas. Kita kembali ke kompetensi. Menjadi conscious dan competence itu poin diskusi kali ini. Menjadi competence berkemampuan untuk kemakmuran. Itu salah satunya. Yang kedua adalah berkemampuan untuk bernegara. Itu juga penting. Kita mulai dari berkemampuan, kemakmuran terlebih dahulu. Tugas pertama kita adalah bagaimana prosperity conscious atau software kaya itu dipasang di dalam pikiran kita. Gampang itu. Caranya yaitu kita ubah pengetahuan consciousness tadi menjadi berbentuk objek. Kita harus mampu membuat isi kepala sahabat semua terpasang objek tersebut agar lebih visual. Kita beri ilustrasi sebelum kita masuk ke topik bagaimana memasukkan prosperity conscious ke dalam pikiran. Sebagai contoh dulu ya, misalnya seseorang perokok. Baik. Saya ini tidak mengatakan bahwa merokok itu buruk. Saya selalu mengatakan merokok itu baik, tapi tidak merokok itu lebih baik. Jadi teman, perokok tadi ingin berhenti merokok atau quit smoking. Bagaimana caranya? Karena dia sudah melakukan apapun tapi tetap tidak bisa berhenti. Dia sampai stres karena banyak menggunakan cara-cara atau melakukan hal-hal yang tidak cepat untuk menyelesaikan masalah rokoknya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita sebagai orang yang diminta untuk menghilangkan kebiasaannya merokok adalah harus mengubah objeknya dulu, mengubah database di otaknya. Sekarang objek dalam pikirannya, merokok itu menyenangkan, nikmat rasanya, dan hal-hal positif lainnya, perasaan dia. Maka kita mengubahnya dengan memberi dia objek baru. Jadi contohnya, kita duduk di depannya, kita bawa 2 slof rokok, favoritnya 24 bungkus, lalu kita duduk bersamanya. Dia disuruh merokok. Setiap batang habis kita nyalakan lagi, batang habis nyalakan lagi, terus aja. Begitu masuk bungkus kelima, dadanya mulai sesak. Dan apa yang harus kita lakukan? Paksa dia merokok terus selama 6 jam ke depan, sampai 1 slof, 2 slof itu habis, tanpa jeda. Matanya pedih, dia bisa menangis, dadanya sesak, sebel, dan segala rasa buruk masuk ke dalam dirinya dengan pengalaman baru tadi. Dan kita gak boleh peduli, mau dia apapun kita harus sadis, kita harus ontoloyo, kita harus kejam sampai dia gak bisa nafas, sampai sesak entah dibungkus keberapa. Di saat itulah proses ubah objek tadi berhenti. Karena dia ada objek baru masuk ke dalam pikirannya. Di sini teman kita tadi sudah punya pemahaman baru. Dulu merokok itu menyenangkan, sekarang merokok itu nggak enak. Merokok itu bikin sesak, bikin sakit, bikin trauma. Dan dengan seketika dia pun berhenti merokok. Disinilah seninya kita meletakkan database di kepala seseorang tadi. Merubah objek lama merokok itu enak menjadi merokok itu menjadi tidak enak. Dan dia langsung quit smoking. Keterampilan merubah sesuatu objek baru tersebut dikenal dengan istilah dalam aplikasi psikologi adalah Progressive Object Experience Technique. Kita akan masuk mulai dari situ. Jadi sekarang sudah mulai paham, kalau anak keranjingan gadget, sudah tahu dong bagaimana solusinya sekarang. Atau kalau suami selalu pulang malam, sudah tahu dong bagaimana mengendalikan suami sekarang. Atau gini deh, kalau istri doyan belanja, sekarang sudah paham bagaimana mengontrol dia kan? Oke, sekarang kita kembali ke cara meletakkan software kaya dalam pikiran kita. Tapi karena kepanjangan, kita lanjutkan di video berikutnya.